berat, tetapi tiada alamat pengirimnya. Hingga hatiku timbul tanda tanya, sehingga hatiku timbul tanda tanya, siapakah gerangan oh pengirimnya? See you.